Mbah Nun pernah menguraikan empat sifat Rasulullah yang dijadikan matrik menyusun kurikulum dalam Islam. Nah, sedikit beda dari umumnya, Mbah Nun mengartikan sitik sebagai sungguh-sungguh, gitu kan? Kalau umumnya kan sitik itu benar atau apa yang benar gitu ya, bisa dipercaya juga. Bolehkah disampaikan, saya penasaran bagaimana Mbah Nun mengartikan kata sitik sebagai salah satu sifat Rasulullah dengan makna sungguh-sungguh. Apakah ada alasan atau konteks saya khusus? Saya kira pertanyaan ini lahir dari persangkaan atau dugaan seolah-olah ada kata yang padat, yang menggumpal. Yang... Sekarang selama ini banyak diartikan sitik itu artinya adalah apa tadi? Ya jujur atau jujur. Benar. Jujur sama sungguh-sungguh. Bedanya apa? Jujur sama sungguh-sungguh. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh, ya tidak jujur. Kalau kamu tidak jujur, jadi kamu tidak sungguh-sungguh. Jadi memang tekanannya berbeda, tapi kan itu satu lingkup, satu galaksi ya. Makna. Jadi misalnya, kalau orang bilang gula, ya mesti manis. Meskipun kalau orang bilang manis, belum tentu gula. Tapi sekarang kamu tidak usah bertanya, kok gula disebut manis? Ya. Wong ini gula kok sampai disebut manis? Lah ya gula itu manis ya. Kalau kamu ya jujur sama sungguh-sungguh, jadi tekanan saya tentang sitik adalah sungguh-sungguh itu gini. Jadi kamu itu sama huruf, sama kerikil, sama batu, sama debu, sama apapun harus sungguh-sungguh. Karena kesungguh-sungguhan itu adalah pijakan atau sumber dari kejujuranmu ketika bikin output. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh sejak awal, kamu tidak akan bisa jujur. Kalau lima, maka keluarnya juga lima. Dan itu juga tidak mungkin terjadi seperti itu kalau tidak dasarnya adalah benar. Lah iya, nek uyah ya asin. Kalau uyah kok tidak asin, kalau garam tidak asin berarti dia tidak jujur, tidak sungguh-sungguh, tidak baik, tidak benar, dan melingkup semuanya. Jadi itu kan, jadi satu kata itu sebenarnya adalah nuansa. Satu kata itu pintu. Dari pintu itu ada banyak ruang dengan kamar-kamar. Jadi misalnya dari pintu sidik itu ada kejujuran, ada kebaikan, ada kebenaran, ada kesungguh-sungguhan, ada istiqomah, ada ratusan atau minimum puluhan kata yang lain yang dikandung oleh kata sidik itu. Nah, jadi Anda jangan terus kering otak Anda dengan hanya menyebut satu kata dengan terjemahan satu kata. Iya. Karena satu kata saya ini ganteng ya piye. Kowe bagus kayak itu piye mas. Bagus itu kan ada beribu-ribu nuansa yang dikandungnya kata bagus itu. Ayu gitu kan. Ayu itu itu enggak bisa dibatasi. Apa ada banyak pelukis yang bikin karikatur karena ayu itu dilambangkan dengan hidungnya mancung. Terus pipinya bulat, terus alisnya tebal dan seterusnya kan digambar pun jadi elek. Begitu digambar seperti itu jadi elek, jadi kaya topeng kayak. Jadi sebenarnya kata ayu itu adalah satu wasilah untuk supaya masing-masing orang memerdekakan dirinya, membayangkan sendiri-sendiri kan gitu. Oleh karena itu ketika Rasulullah Siddiq itu pintu, nah ruangnya sangat luas. Begitu Anda memasuki pintu sitik, Anda ketemu benar, Anda ketemu jujur, Anda ketemu macam-macam kan gitu. Ya. Oke. Okay. Ini cara kita bersekolah, cara kita belajar. Iya. Nah, Anda produk dari pembelajarannya bagaimana kan gitu. Jadi satu kata itu sangat mengandung banyak nuansa, makna dan tekanan-tekanan atau ekspresi. Saya kadang-kadang dalam workshop dengan jamaah Mia kan sering mengatakan gelas. Begitu Anda sebut satu kata gelas. Cangkir. Ini kan satu kata maknanya sangat luas. Begitu Anda tambahi satu kata, maknanya menyempit. Misalnya cangkir kaca. Berarti yang plastik, yang atom enggak. Tereliminasi gitu. Ya. Cangkir kaca kecil, berarti yang gede enggak. Cangkir kaca apalagi pakai ukuran cangkir kaca tidak lebih dari 10 cm. Berarti semua yang di atas 10 cm tidak berlaku. Jadi sebenarnya jangan bangga kepada ilmu yang terdiri dari banyak dan kalimat-kalimat panjang. Karena ternyata dari kasus cangkir tadi, semakin panjang kata-katamu, semakin sempit pemahamanmu. Iya. Begitu. Atau hasil pemahamannya menjadi sempit. Itu dari... Kalau saya mengartikan sitik ini tidak hanya karena keluasan makna, tapi juga karena epistemologi. Jadi misalnya kita kalau ada orang ngomong sodakta, Jadi apa yang kamu katakan itu benar, apa yang kamu katakan itu sungguh-sungguh. Ya, gitu. Ya, jadi ya. Saya melihat orang benar itu dari dimensi kesungguhannya. Kesungguhannya. Kan gitu. Enggak, nah ya, itu ya. Terserah Anda, Anda merdeka. Ya. Ya tapi jangan mempersempit diri. Ya artinya makna benar pada kata Sidik itu oke, tetapi di sini Mbak Nun itu menangkap apa yang kebanyakan kita mungkin tidak tangkap dan itu malah sama dengan takwa itu kan kita ya. Maknai takwa itu kan waspada kalau saya. Ya. Jadi waspada itu kan thoriqoh atau cara untuk supaya takut sama Allah. Ya. Jangan bertemu atau melihat atau mendengar atau mengalami apapun saja yang membuatmu menjauh dari ketakutan kepada Allah. Ya. Artinya menjauh dari kesadaran bahwa Allah itu bisa berbuat apa saja kepada kamu. Maka waspada itu adalah satu mekanisme kewaspadaan. Takwa itu adalah mekanisme kewaspadaan. Maka kalau saya disuruh menulis dengan takwa, artinya waspada kalau saya begitu. Ya, ya. Ya waspada itu seluruhnya komprehensif. Ya. Ya. Uang waktu sholat pun kita harus bertakwa, artinya harus waspada kok. Kita ingat apa waktu sholat? Ingat Allah seberapa puluh persen. Itu kan harus waspada. Uang kita dengerin orang harus waspada. Beli makanan harus waspada. Milih presiden harus waspada. Nah, kita kan umat yang kurang bertakwa karena kadar kewaspadaannya sangat rendah. Ya. Oke, okay, terima kasih Mbak Nun. Berikutnya yang ke-6, pertanyaan dari YM. Tapi ceritanya dulu dia, situasi keluarganya itu kan amburadul. Jadi saudara-saudaranya itu banyak yang, menjam istilahnya Pak Musuh, penyair rusak-rusakan. Dia banyak melanggar hukum dan lain sebagainya. Nah dia bertanya bagaimana saya agar bisa bertahan dengan posisi saya di tengah anggota keluarga yang penuh masalah yang sangat berat atau melanggar hukum. Sedangkan dikatakan dalam Tombo Ati itu, sila ketiga, kumpulono wong kang soleh. Artinya dia di rumah itu nggak bisa kumpul sama orang-orang soleh gitu ceritanya. Nah ini bagaimana ya. Supaya dia tetap ya. Bertahan? Nomor satu, pertanyaan ini seharusnya menjelaskan yang dimaksud melanggar hukum itu apa. Kan ada hukum negara, hukum adat, hukum agama. Yang mana ini? Apa bapakmu pencuri, maling, perampok, ibumu pencopet di pasar, atau suka menipu orang, atau terus saudara-saudaramu itu sukanya ya melanggar yang hukum. Melanggar hukum. Yang mana? Yang mana? Kalau ataukah yang Anda maksud itu enggak sholat, enggak puasa, atau hukum adat lebih yang, dan budaya? Yang pertama kayak yang tadi. Loh ya, kalau yang pertama, ya sekarang kita hanya bisa menjawab dengan mengandaikan. Seperti arus air tadi. Anda tidak, asal Anda tidak terseret oleh arus ini, kan Anda sudah istiqomah namanya. Mandek saja pun, tidak usah melawan pun Anda sudah istiqomah. Jadi tidak ada keharusan seseorang untuk bisa melawan arus. Tapi paling tidak dia tidak terseret oleh arus. Nah sekarang, ya jawabannya sebenarnya sederhana lah, kamu iya apa tidak? Kalau kamu iya, kamu ngapain nanya ke saya? Kalau kamu tidak, ya sudah teruskan tidakmu itu. Kan begitu. Apakah itu hukum agama, hukum adat, sopan santun, adab budaya, bebrayan, dan seterusnya, ataukah hukum agama, syariat, sholat, ibadah apa tidak, dan seterusnya. Monggo, yang penting Anda tidak. Terus, kumpul sama orang soleh kan tidak harus serumah. Ya sering-sering cari orang soleh untuk membuat jaringan sendiri kan bisa. Atau dirimu sendiri adalah orang soleh, ya kumpullah dengan dirimu sendiri. Karena dirimu kan banyak. Dirimu kan dirimu kan ada banyak dimensi, ada banyak diri. Jare wong Jawa kan ono sedulur papat, lima pancer. Ya. Kan ada dirimu yang kurang ajar, ada dirimu yang nafsu, ada dirimu yang hening, ada dirimu yang sepi, ada dirimu yang berpikir, ada dirimu yang mencari keseimbangan, ada dirimu yang mempertimbangkan, ada dirimu yang menciptakan tawasud atau jalan tengah, ada dirimu yang bermacam-macam. Nah, kesolehan itu kalau istilahnya, kalau terjemahnya Pak Muzamil kemarin kan, kesolehan itu artinya kepantasan. Ya kalau manusia itu pantasnya ya tidak melanggar hukum. Nah, ya sekarang Anda pantas jadi manusia apa tidak? Artinya Anda soleh, kalau Anda soleh ya bertahanlah dengan solehmu itu, bagaimana lagi. Kalau Anda perbesar, kan di seluruh negara ini kan angel. Wong kang soleh kumpulono kan ya angel juga. Di samping angel menemukan juga karena angel ngukurnya. Gitu. Yang penting kita sekarang kita sirotol mustaqim kita teguhkan terus-menerus. syukur Allah mengizinkanmu menjadi penyelamat dari lingkunganmu itu pada suatu hari, entah bagaimana caranya. Paling tidak kan tetanggamu kan bisa ngelihat mesake bocah kae bapak ibune kang masih adi-adine ke do nglanggar hukum de'e ora. Kan kan sudah malah luar biasa Anda menjadi. Jadi ya, ya sudah istiqomah dengan yang Anda sudah yakini itu. Dan kumpulono kesolehan yang ada di dirimu itu tadi ya. Iya. Menarik itu baru saya. Karena kesolehan kan sifat. Iya. Nah, sifat soleh dalam dirimu kan cukup banyak. Di samping ada sifat-sifat setan, iblis di dalam dirimu juga. Nah, sekarang pilihlah, berpihaklah kepada kesolehan di dalam dirimu. Oke. Ya, ya. Terima kasih, Pak Nun. Kemudian berikutnya dari NB. Pertanyaan ke-7. Bismillah. Mbah Nun yang disayangi Allah, bagaimanakah persiapan pertama dilakukan supaya seseorang bukan ahli tarekat berusaha mengenal diri? Jadi, NB, jadi tentang mengenal diri dalam kaitannya kondisi dirinya yang mungkin dalam bahasa lain dia merasa biasa-biasa atau awam-awam saja gitu. Mengenal diri itu kan harus nol deh, harus kosong. Jadi Anda jangan berprasangka juga sama diri Anda. Kan Anda siapnya aku iki ampuh terus jebul menjumpai sing ampuh-ampuh rano terus gue kecewa. Lah sing salah kan bukan dirimu, sing salah kan persangkaanmu. Jadi sekarang mengenali diri itu kan setiap hari kita bisa menjalankannya dengan mengambil jarak sedikit atau justru masuk lebih dalam dan seterusnya. Ya, ya. Jadi mengambil jarak itu maksudnya nek kowe dadi tonggomu ndelok kowe piye kan begitu. Nek kowe dadi bojomu ndelok kowe piye. Itu kan juga cara untuk, jadi ada banyak cara untuk mengenali diri. Bisa pengambilan jarak, bisa justru mendalami dirimu sendiri. Terus kamu kan punya ukuran-ukuran untuk mengenali apik apa ora, elek apa apik, bener apa salah, apa nesuan apa ora, sak pitu. Banyak sekali hal-hal yang perlu dikenali dan Anda mencoba merumuskan setiap hari secara jernih dan tanpa prasangka tadi, apa adanya dirimu itu yang Allah kasih. Gitu. Mungkin ada metodenya untuk pengenalan yang tanpa prasangka itu. Untuk... Loh, ya, ya pengenalan tanpa prasangka, metodenya piye? Metodenya ya Anda menciptakan, membangun atau menjalankan mekanisme di mana Anda jernih kepada diri Anda sendiri. Nanti akan berakibat jernih kepada orang lain. Jadi kepada orang lain juga tidak terlalu mengandalkan prasangka atau duga-duga, tapi kejernihan, kejernihan pandangan. Nah, kalau metode yang bisa kita lihat adalah banyak-banyak kontemplasi. Jadi terutama waktu sholat dan ba'da sholat itu kalau bisa diperpanjang untuk merenungi diri Anda, untuk melihat, mengukur diri Anda. Yang paling tradisional kan, pokoknya sebelum kue turi kok eling-eling awakmu sedino iki mau piye. Terus kan kue duwe mekanisme menilai dan mengenali, kan akan punya sendiri hatimu juga, pikiranmu juga kan gitu. Ya, ya. Nah tiap hari ada saat-saat kontemplasi atau tafakur atau tadakur atau tadabur kan gitu. Ya, di... Ukuran-ukurannya diambil dari Al-Quran, gitu. Al-Quran, gitu. Metode kontemplasi namanya tadabur, tadi, tadabur. Terus tafakur itu adalah Anda mengakali atau merasionalisasi penglihatanmu terhadap dirimu melalui perilakumu seharian tadi dan seterusnya, terus isi hatimu, terus kalau-kalau ada jarak antara hatimu begini tapi kok kelakuanmu begitu misalnya, itu kan kamu bagian dari pengenalanmu. Nah, jadi ada tadabur itu untuk metodologinya, kemudian tafakur itu untuk mekanisme ke dalam. Tadabur itu ya kamu rajin mengingat-ingat. Tadabur itu rajin mengingat-ingat atas atau terhadap segala yang kamu kenali pada dirimu secara lebih detail lagi. Nah, itu nanti akan dibantu, akan disupport dan mungkin diberkahi oleh pertolongan Allah. Amin. Sehingga kamu akan menemukan yang paling kamu butuhkan dari tadzakur, tadabur dan tafakur tadi itu. Oke. Cukup jelas saya kira ya yang apa Mas NP tadi itu tentang proses mengenal diri. Membersihkan untuk diri semua dari... teman-teman yang bertanya itu jangan membayangkan jawaban adalah terciptanya goal ya. Jawaban itu adalah Anda saya kasih tahu atau saya jawab pertanyaan Anda untuk bagaimana bermain bola yang baik, terus Anda mengerjakan dengan berkeringat, dengan ngos-ngosan sampai Anda menciptakan goal. bukan goalnya itu Anda harapkan dari saya. Yeah. Kan banyak orang nanya itu maunya langsung goal gitu kan. Nah goalnya Anda, kalau yang ngegulin saya untuk apa? Yang yeah. main bola Anda kok, yang mau main sepak bola kehidupan Anda kok saya yang disuruh ngegulin. Iya, yeah, iya. Yeah. Kan gitu. Okay. Eman-eman kan gitu kan. Anu, enggak badi proses dan pengasahan yeah, gitu. Iya, yeah. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir ini untuk soan saya pada kali ini. Dan ini saya kira menyangkut banyak hajat kita, teman-teman kita. Dari BA, ya. Minta didoakan supaya cepat diberikan pendamping hidup garing istri. Ya. Atau ada amalan-amalan yang bisa saya lakukan, Mbak? Jadi ini betul-betul kalau dalam bahasa klasik kan, rezeki jodoh itu dari Allah di tangan Tuhan. Dari tangan Tuhan. Jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk meraih sesuatu yang ada di tangan Tuhan tadi itu? Iya. Nah, Anda kan tanya riyadhahnya apa? Kalau saya kan agak kultural saja. Ya kamu bergaulnya wajar-wajar aja. Enggak usah menunjukkan kebaikanmu juga tidak jangan usah tebar-tebar pesona amat. Enggak usah tebar pesona juga tidak usah seperti orang yang kena kompleks saking kesepiannya terus sehingga kelihatan sekali bahwa dia butuh istri gitu. Biasa-biasa aja, nanti mudah-mudahan pertemuanmu dengan calon istrimu juga biasa kan gitu. Dalam kewajaran gitu. Nah, selebihnya kan memang itu bisa dipacu dengan permohonan kepada Allah. Nah, cara memohon kepada Allah ini kan ada beberapa lingkungan konteks ya. Yeah. Jadi seperti yang saya tulis hari ini di caknun.com ya. Jadi ada orang yang misalnya memilih doa yang efektif dan efektif, akurat yeah. berdasarkan hajatnya. Yeah. Apa laba, apa cari jodoh, apa tutup poin lah maunya ini. Gitu ya. Ada yang sifatnya kontekstual tapi tidak terlalu luas. Ada yang sifatnya sapu jagat. Artinya seluruhnya terangkum. Jadi misalnya Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kan apa saja terangkum di situ. Makanya disebut doa sapu jagat. Nah. Tetapi ini juga masih ada ruang yang lebih luas dari sini. Di atas sapu jagat. Di luar kamu minta, enggak minta tadi. Sekarang pertama, kira-kira berapa jumlah manusia di Indonesia, apalagi di dunia yang posisinya persis seperti Anda? Berjuta-juta Anda? Iya. Yeah. Terus berapa jumlah orang yang punya jodoh? Beratus-ratus juta juga toh. Iya. Yeah. Jadi artinya sebenarnya itu bukan masalah yang spesifik, itu dialami semua orang. Semua orang ya, menyangkutnya. Nomor dua, berapa yang Allah kasih, berapa yang kamu usaha sendiri? Meskipun tetap ada ketentuan Allah di balik yeah. itu ya. Nah, tetapi memang setiap manusia punya hak dan memang punya, mungkin punya kemuliaan kalau dia memberi prosentase perhatian untuk berserah diri kepada Allah dan meminta tolong sama Allah. Yeah. Nah, untuk minta tolong sama Allah ini yang para ulama, para kiai, para ustadz itu biasanya ngasih wirid-wirid aktual. Misalnya kan kalau di Kiai Kanjeng ada Robbi, Lata dan Nifardan wa Anta Fudulairin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri, engkau adalah maha pewaris. Nah, kamu meminta warisan istri kan. Terus, Robbi, apa mana? Anjilni munjalan mubarakan Allah. Ya Allah, aku mohon engkau menurunkan berkah, tanazulnya. Yeah. Munjal itu sesuatu yang diturunkan. Nah, itu kalau dalam konteksmu sekarang adalah calon istri kan. Sebenarnya kamu berdoa kepada Allah itu tidak dengan hajat akurat pun tidak masalah, karena Allah kan Rahman Rahim. Yeah. Lebih tahu mana kebutuhanmu, tentang kebutuhanmu lebih tahu mana kamu apa Allah. Kan lebih tahu Allah. Yeah. Jadi kalau sama Allah pasrah bongkoan aja gimana? Karena Allah lebih tahu kok yang kamu butuhkan. Allah lebih tahu kapan sebaiknya kamu nikah. Allah yang maha tahu siapa yang sebenarnya lebih cocok sama kamu, kan Allah lebih tahu. Yeah, yeah, yeah. Yang kita mohon kepada Allah kemurahan aja, kemurahan Allah. Jadi kemurahan Allah itu kita mohon kemurahan karena satu syaratnya kita mengakui Allah, kita mengakui bahwa Allah maha pemurah, Rahman Rahim gitu ya. Rahim, yeah. Terus kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita melandasi hidup kita itu setiap langkah, setiap tarikan nafas, setiap perilaku, setiap apapun, keputusan apapun saja itu bismillah. Jadi maksud saya gini, sebenarnya kamu wiritan itu Al-Fatihah tok ya sudah bagus banget. Al-Fatihah banyak-banyak udah tuh, mau kapan saja habis sholat, sebelum sholat, di tengah jalan tuh, tengah malam tuh kapan saja. Bahkan Al-Fatihah kan disebut Ummul Quran, ibunya Quran. Nah, ya. Berarti ada neneknya tuh. Ada yang utinya Al-Quran. Nah, yang utinya, jadi sebenarnya seluruh isi Al-Fatihah, seluruh isi Al-Quran itu kan terkandung atau di dalam esensi Al-Fatihah. Dalam ya. Hubungannya tidak kontekstual literer, ya. Akademis, tapi dalam konteks keterkaitannya dengan kehidupan ini secara menyeluruh pada manusia dan siapapun saja yang hidup kan itu. Ya. Nah, jadi ibunya itu adalah Al-Fatihah, berarti yang uti atau mbah putrinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada buyut putri. Buyutnya adalah Bismillah. Bismillah, pokoknya kamu jangan lakukan apapun kalau tidak Bismillah. Bismillah itu tidak berarti kamu mengucapkannya. Mengucapkan juga bagus untuk menegaskan. Tapi pokoknya jangan lakukan apapun kalau tidak atas nama dan dengan nama Allah. Jadi kamu macul itu dengan nama Allah. Kamu masak dengan nama Allah. Kamu melangkah dengan nama Allah. Kamu melakukan apa saja dengan nama. Jadi Bismillah itu buyutnya gitu. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, mbahnya. Kalau Al-Fatihah seluruhnya itu ibunya. Anda tinggal pilih kok. Mau Bismillahirrahmanirrahim, tok itu Anda rajin tiap hari ya enggak apa-apa. Atau Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, tok ya, ya sudah bagus. Ya, itu ya. Sudah buyutnya malahan. Tapi dengan konsistensi, dengan konsekuensi bahwa Anda tidak melanggar itu. Bahkan Anda mau makan sesuap nasi itu Bismillah. Ya. Karena tidak bisa Anda makan nasi, tidak jujur kepada kehidupan kalau Anda tidak Bismillah makan nasi. Karena nasi itu tidak, bukan bikinan Anda, bukan Anda yang nanam. Yang punya ide tentang beras dan nasi juga bukan Anda. Kan copyright-nya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pencipta padi adalah Allah. Ya. Terus pencipta padi untuk jadi makanan manusia, terutama di dunia timur kan Allah. Jadi copyright-nya, jadi apa namanya, hak ciptanya kan ada pada Allah. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa melihat nasi dan memakannya tanpa Bismillah? Ya. Nah, sekarang Bismillahlah untuk apa saja dalam hidupmu. Soal jodoh kan Rahman Rahim kok. Tenang aja. Anggerku gelem tenang gitu.